kasih, terima kasih, terima kasih semuanya. Demikian tadi lagu demi lagu udah banyak yang diberikan kepada Anda. Dan request demi request udah banyak yang saya berikan untuk Anda. Terima kasih banyak atas dukungan dari jajaran tim Kabupaten Bandung, dari Kodim, dari Polsek, dari Polres semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada salah-salah kami berikan hiburan. Terima kasih atas dukungannya. Insya Allah jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.